الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari makhraj al-jawf, demikian pula sebagian makhraj al-halq. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita murajaah sedikit. Ma huwa al-jawf? Apa itu makhraj al-jawf? Indak. Rongga mulut. Naam. Bermakna rongga mulut. Apa yang berada di makhraj tersebut? Huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad. Nah. Apa itu huruf mad? Baik. Alif bertemu dengan fathah. Naam, alif. Ya. Alif setelah fathah. Nah. Ya, sukun setelah kasrah. Ya, sukun setelah kasrah. Wa sukun setelah dhammah. Nah, wa sukun setelah dhammah. Baik. Inilah makhraj atau huruf-huruf mad yang berada di makhraj al-jawf. Kemudian berikutnya al-halq. Ma huwa al-halq? عندك الحلق ماذا تنغوركان طيب الحلق بمعنى تنغوركان تنغوركان dan makhraj al-halq ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ماذا أقصى الحلق artinya apa أقصى pangkal pangkal tenggorokan, ya. Tenggorokan bagian bawah. Keluar darinya huruf dan huruf hamzah dengan huruf ha. Huruf ha. Yang kedua, atau wasatul hal. Baik. Artinya? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Keluar darinya huruf? Ain dengan ha. Ya, huruf ain dengan huruf ha. Makhraj ya, huruf ain lebih jauh. Ini adalah sebagian makhraj yang telah kita pelajari kemarin. Saya kita lanjutkan. Bagian yang ketiga dari makhraj al-halq. Yani adna al-halq. Adna al-halq. Tenggorokan bagian atas atau ujung tenggorokan. Yang mendekat ke arah mulut. Keluar darinya huruf ghain dan huruf ha. Ya, huruf ghain dan huruf ha. Ghain dan huruf ha. Hanya saja makhrajnya huruf ha atau huruf ghain lebih jauh dari mulut, yakni lebih ke bawah. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah huruf ghain. Ya. Huruf ghain jika diberikan harakat berbunyi huruf ho. Ho. Nah. Begitu ucapkan ho. Ho. Ho. Ho. Ri. Ri. Ri. Ri. Hu. Hu. Nah. Jika bombah dimajukan hu. Hu. Bau. Bau. Bau. Bau. Nah. dan bau, ribau. Nah. Ada suaranya di ujung, apa? Getaran, ada getaran sedikit. Nah. Tanpa ada suara, ya, ada tanpa ada serak-seraknya. Oh, ya, enggak ada seperti ini. Nah. Sihir. Coba kita lagi ulangi. Oh. Oh. Ri. Ri. Ru. Ru. Bau. Bau. Bau. Bau. Baik. Coba. Lah, Abu Zafira. Abu Zafira. Oh. Kan? Ri. Baik. Ru. Hasan. Bau. Bau. Baik. Sekali lagi. Wo. Wo. Ri. Ri. Ru. Ru. Bau. Bau. Bau. Wo. Bau. Wo. Kemudian berikutnya adalah huruf ho. Ya. Ho. Huruf ho. Ini ada yang bertanya dengan memberikan sedikit ya, rasa getaran ya. Ho, ho. Nah, tapi yang terbaru Anda dapatkan ya, tanpa ada serak-seraknya. Nah. Jadi agak bersih. Gitu. Ho, ho. Nah, cuma tebal. Ya. Sama sifatnya tebal. Nanti akan kita belajari di antara sifat huruf huruf ho. Dia memiliki sifat tebal. Nah. Kita baca. Kho. Kho. Si. Si. Si. Si. Hu. Hu. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Kho. Bak. Kho. Bak. Kho. Bak. Kho. Kho. Kho. Si. Si. Hu. Hu. Bak. Bak. Bah, bah, bah, ho, bah, ho. Nah, coba, antum, ho, ho. Nah, si, kurang tebal, si, si. Nah, hu, si, bah, nah, bah, ho. Eh, antum coba, ho, nah, si. Hi. Hi. Hu. Bah. Ho. Baik. Antum. Ho. Nah. Hi. Hu. Bah. Ini agak terlalu kotor ya. Apa? Sebenarnya seraknya banyak. Ya. Banyak. Banyak seraknya. Ho. Ya. Ya. Dikurangi sedikit. Nah. Yani ya tanpa perlu menempel ya. Nah, suaranya itu ho ho ya. Ho ho ya. Ho ho ho ha si si hu hu ba ba ba ba baik lah Ibrahim bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak hu hu juga hu nah bak bak ho baik zen zen ho nah hi hu bak ho nah bah bak jangan ikut boh ya si tipis bak bak nah bak ho bak ho anu beda tipis dengan roe roe beda beda tipis. ya dari segi sifatnya nanti beda. Nah, jadi kenapa yang kok suaranya beda? Padahal satu makhraj ya, satu tempat keluar, tapi suaranya beda. Gak sama dengan oh, tapi ho. Ini dari segi sifat-sifat hurufnya berbeda. Sifat-sifat hurufnya berbeda. Kalau ghain gak mengeluarkan nafas, ya, gak mengeluarkan nafas. Adapun ho mengeluarkan huruf, mengeluarkan nafas. Ya. Kayakkan gini, ho ada nafas keluar. Bungho, ghain tidak ada. Nah. Nanti kan kita belajar pada sifatul huruf. Nah, lebih mendalam. Sabar. Ha. Naam. Hi. Hu. Kha. Ahsanta. Ha. Hi. Hu. Kha. Bakha. Bakha. Kurang tebal. Bakha. Bakha. Baik. Ra. Kha. Hi. Hu. Bakha. Naam. Yang belum? Bakho. Bakho. Bakho. Jangan ada kesan berhenti ketika tasdid, langsung disambung. Suara menyambung. Bakho. Nah. Bakho. Baik. Man. Ah, ikim. Bakho. Hi. Hu. Bakho. Nah. Kita ulangi dari huruf hamzah, baik. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Ya, ini suaranya keras, apa? Memiliki sifat syiddah, keras, ya. Tegas. Enggak ya. I. Ini suara lembek. Nah. Lebih jelas. Ya. Di mana makhrajnya hamzah? Naam, apa al-halq. Baik. Pangkal tenggorokan. Kemudian huruf ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah ha. Bah ha. Naam. Makhrajnya sama dengan huruf hamzah. Tentunya huruf ain. A. A. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba'a. Ba'a. Ba'a. Ba'a. Di mana makhrajnya huruf ain? Wasatul halq. Mudahnya. Kemudian berikutnya huruf ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah-ha. Bah-ha. Nah. Makhrajnya sama. Di wasatul halq. Huruf ghain. Gho. Gho. Gho. Gho. Ghi. Ghi. Gu. Gu. Bau. Bau. Bau-ho. Bau-ho. Makhrajnya di mana? Adnal. Halo. Punya huruf ho. Ho. Ho. Ho. Ho. Hi. Hi. Hu. Hu. Bau. Bau. Bau. Bau. Ho. Bau. Ho. Ini adalah 6 huruf ya, yang terbagi pada makhraj al-halq. Jadi aqsal halq, wasatul halq, adnal halq. Pada aqsal halq hurufnya adalah hamzah dan ha, wasatul halq hurufnya ain dan ha, adnal halq hurufnya ghain dan kha. Ini dihafalkan. Jadi 3 makhraj pada al-halq beserta masing-masing hurufnya. Baik, di sini ada yang dirasa sulit atau belum paham? Nah, nggak ada? ri atau ri dalam kondisinya kasroh. Tapi harus tebal itu. Cara menebalkannya, yakni pangkal lidah agak naik sedikit. Pangkal lidah agak naik sedikit. Dan suaranya naikkan ke langit-langit. Suara naik ke langit-langit. Ya. Hoi. Hoi, ini tebal. Mirip dengan hi, hi. Ini tipis. Ya. Ini suara tetap ya. Posisi bibir tipis karena kasroh ya. Coba. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Di pangkal lidahnya naik ya. Pangkal lidah naik dengan tinggi lidah di ujung tengah pangkal ya, naik. Hei. Hei. Selanjutnya kita lanjutkan ke makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan. Al-lisan bermakna lidah. Terbagi menjadi 10 makhraj. Ya, 10 makhraj ya, pada lisan tersebut. Sedangkan huruf dari makhraj al-lisan berjumlah 18. Ya, berjumlah 18. Ya. Jadi secara garis besar ya, al-lisan terbagi menjadi 4 bagian. Nah, terbagi menjadi 4 bagian. Baik. Kita gambarkan. Untuk alisan. Ya. Ini anggap aja seperti lidah ya. Anggap seperti lidah. Jadi yang pertama dimulai dari yang belakang. Dimulakan dengan aksol. Aksol. Aksol lisan. Nah, ini pangkal. Pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ini terbagi menjadi 2. Ada yang pangkal bagian belakang. Nah, dan pangkal agak ke depan sedikit. Kemudian yang kedua adalah wasat. Nah, ini tengah. Tengah lidah. Wasatul lisan. Yang ketiga adalah ya, at-tarf. Ya. Atau hafah. Nah, hafah. Lebih dahulu hafah. Yakni tepi lidah. Nah. Ini bagian 1, 2, 3, tepi. Ini hafah, hafatil lisan. Ya. Bisa tepi kanan, bisa tepi kiri. Nah. Kemudian, yang keempat adalah bagian mana? Ujung. Ya. Bagian ujung lidah. Nah. Bagian ujung. Yang pertama adalah aksol lisan. Ya. Aksol lisan, ini bagian terjauh dari lisan. Ini di belakang. Ya. Aksol lisan berada di belakang. Ya. Lidah ini harus memiliki sandaran. Ya. Untuk makhraj yang berada di al-lisan, harus memiliki sandaran. Ya. Sandarannya imma ke langit-langit, langit-langit mulut, imma ke gusi atau ke gigi. Nah, Ini tiga sandaran untuk makhraj lisan, ya. Langit-langit, kursi, dan gigi. Nah, sandaran untuk makhraj lisan, ya, untuk al-lisan, jadi lidah tuh harus memiliki sandaran ketika mengucapkan, mengeluarkan huruf, harus ada sandarannya. Tidak mungkin lidah tuh melengkung-lengkung sendiri, ya, menempel dengan sendirinya. Itu sedap yang ditempel. Nah. Untuk makhraj, ya, asfal lisan, nah, yang pertama adalah asfal lisan bersentuhan dengan langit-langit lunak, ya. Jadi langit-langit, ya, langit-langit, ya, ini anggap aja seperti langit-langit, ya. Langit-langit, ya. Di sini langit-langit, ini lisan. Ini renggan, mulut, ya. Ini langit-langit, ya. Ini langit-langit. Langit-langit tengah, langit-langit belakang. Jadi aksal lisan bersentuhan dengan langit-langit lunak. Langit-langit lunak ini berada di bagian belakang. Yang apabila tangan kita jika dimasukkan, rasanya memuntah. Di ketika di rongga-rongga, itu langit-langit lunak. Ya. Di situ. Bagian yang paling sensitif dari langit-langit. Ya. Jadi, aksal lisan, ya, pangkal lidah, ini bertemu dengan langit-langit lunak. Keluar darinya huruf qaf. Huruf qaf. Coba kita ucapkan. Qaf. Qaf. Nggak usah terlalu dimasukkan. Qaf. Ya. Ini terlalu masukkan. Tapi cukup di lisan. Dan menyentuh dengan ada langit-langit. Langit-langit lunak. Baik. Qa. Qa. Qi. Qi. U. U. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Qa. Qa. Qi. Qi. U. U. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Mengucapkan huruf qaf di rakaat fathah tidak perlu memajukan bibir. Tidak perlu qa. Ini cukup seperti menekan A, ya. Ataupun A lebih terbuka. Ini mulutnya tetap pada posisi aslinya. Ko, ya. Ya. Coba. Ko. Ko. Nah. I. I. U. U. Bako. Bako. Bako. Bako. Nah. Di sini ada huruf ko. Huruf ko, ya. Di bagian baring belakang lisan. Ada yang sulit mengucapkan huruf qaf? Insyaallah mudah semua, ya. Baik. Berikutnya masih pada aqsa pangkal lidah. Akan tapi setelah huruf qaf, ya. Pangkal lidah setelah huruf qaf mendekat ke arah mulut, menyentuh bagian langit-langit yang keras dan lembek. Ya, ini langit-langit antara yang lunak dengan yang keras. Ya, di sini, ya, huruf qaf, qaf, ya. Bersentuhan dengan langit-langit lunak dan keras. Ya. Atau yang lunak dan, ya, keras. Baik. Keluar darinya huruf kaf. Kaf. Kaf. Beda dengan huruf ka. Ya. Beda dengan huruf ka. Ya. Ka. Beda dengan huruf ka. Beda dengan huruf ka. Ya, huruf ka. Yang huruf Indonesia, ya. Apa? Huruf apa namanya? Abjad, ya, huruf abjad. Baik. Baik, kita cekan huruf kaf. Ka. Ka. Ka. Ka. Ki. Ki. hi, ku, hu, bak, bak, bak, bak, bakka, bakka, bakka, bakka, ka, ka, ki, ki, ku, ku, bak, bak, bak, bak, bakka, bakka. Ya, istin. Ka. Ka. Ka. Ka. Kurang. Ada sifatnya hamas. Nanti kita pelajari. Sifatnya hamas. Ka. Ka. Mengeluarkan desis. Mengeluarkan nafas. Ki. Ki. Ki. Ku. Bak. Bak. Bak. Bak. Bakka. Bakka. Baik. Yang lain? Apa? Ka. Naam. Ki. Ki. Ki. Naam. Ku. Hmm. Bak. Baik. Bakka. Naam. Bak. Ka. Naam. Ki. Ku. Bak. Bakka. Tibis. Bak. Bak. Yang bak. Ini agak tebal. Bak. Bak. Naam. Bakka. Baik. Hmm. Ya. Ya, jadi pada aqsa, ya, pangkal lidah ada dua. Ya. Yang pertama pangkal lidah bersentuhan dengan langit lunak, keluar darinya huruf qaf. Kemudian yang kedua, ya, dari makhraj. Ya. Jadi pada pangkal ini terdapat dua makhraj, ya, dua makhraj, ya, huruf qaf dan huruf kaf. Ini beda, makhrajnya beda. Qaf dan kaf sudah dua. Ya. Kemudian berikutnya, ya, pangkal lidah menyentuh dengan langit-langit lunak dan keras, keluar darinya huruf kaf, ya, huruf kaf. Jadi qaf paling dalam, bagian paling dalam. Baik. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Terlalu dalam, ya, pengambilan huruf qafnya terlalu dalam. Qal, ya. Qal, daqal, ya. Seperti ini terlalu dalam. Itu salah. Salah. Ya. Jadi untuk yang tepat, ya. Biasa. Qa. Qa. Enggak usah terlalu memberat-beratkan. Ya. Baik. Ada yang belum paham lagi? Huruf qaf. Sama wadih. Baik. Kita ulangi. Qa. Qa. Si. Si. Si. Si. Si. Enggak usah. Pai. Pai. Ini terlalu. Pai. Ini sudah neklik juga. Apa? Neklo. Baik. Si biasa. Si. Si. Si. Ku. Ku. Bako. Bako. Bako. Bako. Ya. Suaranya tebal. Ya. Turfa. Ya. Suaranya tebal. Dan tidak mengeluarkan nafas. Ya. Tidak mengeluarkan nafas. Kalau mengeluarkan nafas, nanti kan suaranya tipis. Ya. Ko. Ko. Ki. Jadinya kalah huruf K. Kemudian berikutnya huruf K. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bakka. Bakka. Selanjutnya, dari makhraj al-lisan adalah wasat. Wasatul lisan. Ya. Wasatul lisan ini hanya satu makhraj. Untuk tiga huruf. Ya, tengah lidah, ya. Dan sandarannya sama, ya. Tengah lidah bersentuhan dengan Langit-langit. Langit-langit. Atas. Ya. Jadi langit-langit ini. Yang tepat berada pada tepat di atasnya tengah lidah. Keluar darinya tiga huruf. Ya. Yang pertama Jim, Shin, dan Ya. Nah. Atau disingkat menjadi kalimat Jais. Nah. Jaisun. Jais artinya adalah pasukan. Nah. Jais. Nah. Jais Saudi ya. Pasukan Saudi. Baik. Ini adalah huruf-huruf yang berada di tengah lidah. Hurufnya Jin, Jin, Shin, Ya. Tetapi masing-masingnya, ya, ada yang lebih. Nah, berada di, adapun Jim lebih depan, ya. Kemudian berikutnya Shin, berikutnya Ya. Nah, Lip. Shin dan Ya. Baik. Tempelannya satu, hanya langit-langit atas. Jadi wasatul lisan bagian tengah lidah menyentuh dengan langit-langit. Ya, keluar darinya tiga huruf. Ya, huruf yang pertama Jim, kedua Shin, ketiga Ya. Baik. Kita ucapkan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Bukan ja. Ja ini huruf C. Ya. Huruf C. Ya. Huruf C terserah mau nempel di mana-mana terserah. Ataupun Jin ini di tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Dan tidak terlalu mengeluarkan nafas banyak. Nah, coba dengarkan ya. Ya. Terasanya Jim ini tidak memiliki sifat hamas, tidak mengeluarkan nafas. Bukan ya. Ya ini Jowo. Nah, ini mengeluarkan nafas. Ya. Ini Jowo. Nah, Lija. Nah, Arab, ya. Ya. Ji, Ju, Baje, Baje, Baje, Baje. Yang ini C C ni, coba. Ya, Ji, Ju, Baje. Ini kurang, kurang di tengah lidah. Ya, ya, ya. Jadi tekan ini lidah. Ya. Ini mungkin ke atas. Ketika ditekan, ya, ya, ya, seperti itu. Ya, ji, ji, ji, ji, ditekankan, ji, ji, ju, ju, baj, baj, coba ditahan dulu, baj, baj, ya. Ketika kita tahan, itu kita akan mengetahui makhrajnya, ya, baj, baj, ya, ini kita tahu, baj. Ini tengah lidah kita sedang berhenti di atau sedang bertemu dengan langit-langit. Baj. Baj. Baj. Baj. Ditahan. Baj. Baj. Jangan di kau ucapkan lagi. Ya, turun. Baj. Coba. Baj. Ya. Ya. Ji. Ji. Yu. Yu. Baj. Baj. Jangan kau kalah dulu. Baj. Baj. Baj. Baj. Baja. Baja. Nah. Coba. Belum. Ja. Ya. Ji. Baj. Ya, masih ja ya. Masih ja. Nah. Jadi. Suaranya. Tidak mengeluarkan nafas. Ya. Tapi. Tengah lidah ini. Benar-benar. Menempel dengan langit-langit. Kan tidak ada celah untuk nafas. Kan kalau kalau tepat nafasnya, insya Allah tidak akan keluar ja. Nah ini kalau dia mengucapkan huruf ja, ya, Jawa, Jogja, nah, ini tidak terlalu menempel dengan tepat. Jadi huruf jim beda dengan huruf c. Nah, huruf jim beda dengan huruf j. Nah, sekali lagi, ja. Ja. Ja. Ja. Coba. Ja. Nah. Di. Ju. Maj. Baj. Baj. Masih c. Ya. Coba sekali lagi, ja. Ja. Ja. Ja. Nah, itu ditekan. Ya. Ketika mengucapkan, ya. Kalau ya, bisa kita rasakan ya, dengan sering latihan huruf jim, nanti lama-lama akan terasa tengah lidah kita tuh menempel di langit-langit. Ya. Ya. Coba. Ja. Ja. Ji. Ji. Ya, nggak ada aja, aji, nggak ada etnya, ya, langsung, itu kan huruf ja, ya, kokat, nih, hampir, benar, sering dilatih lagi, sampai, coba bapak, ja, nah, ji, ju, bat. Tayyib, Hasan. Nah, sudah tepat, insyaAllah. Tentang. Nah, ja. Dari Jawa. Nah. Eh? Si kurang. Ja, coba. Nah. Gak ada ej, ya. Itu langsung ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ji. Ji. Ini belum, kok ji, ji. Ini belum nempel ya. Tengah lidah kita belum nempel. Ji. Ini di mana ini? Ji ini. Enggak tahu juga. Untuk huruf abjad Latin ini enggak ada makhrajnya ya. Terserah. Ja. Ji. Nah, ini huruf C. Jadi cu. Nah. Baik. Astagfirullahaladzim. Ja. Ji. Ju. Baj. Baik. Baj. Ja. Santa. Ini. Ya. Ji. Ju. Baj. Ja. Agak ke depan ya, ini terlalu belakang ya. Kalau terlalu ke belakang dia hampir ke arah huruf ya. Ya, ya. Yi, yu, ya. Tapi agak ke depan. Ya. Coba sekali lagi. Ya. Yi, yu, baik. Jami'an. Ya. Ya. Ya. Ya. Yi. Ji. Yu. Yu. Baj. Baj. Bajja. Bajja. Nah, yang masih ya dengan ja-ja perlu dilatih. Ja. Ya. Perlu dilatih. Tidak mengeluarkan nafas. Ya. Caranya gimana? Dengan menerapkan ya, tengah lidah benar-benar pada posisi menempel dengan langit-langit. Ya. Menempel dengan langit-langit. Kalau belum menempel, suaranya akan berbunyi C. C. Ya. Ini bukan huruf jim. Baik. Nah, berikutnya, yang masih satu makhraj, ini mudah. Huruf shin mudah. Ya. Tapi sebagian orang, ada yang tidak bisa mengucapkan huruf shin. Mengucapkan dengan huruf ya, sin. Ya. Huruf sin. Tidak bisa mengucapkan huruf sin. Sha tidak bisa. Ini sebagian ada yang seperti ini. Bahkan ada yang sebagian pula membaca huruf sin dengan huruf shin. Nah, karena mungkin bawaannya. Ya. Jadi mengucapkan huruf sin, sa dengan huruf shin. Nah, ini harus terbedakan. Ya, antara shin dengan sin, sa, الصاد هي رست بدغن فين زي بيرك وتفان شا شا شا شي شي شو شو بش بش بشا بشا شا شا شي شي شو شو بش بش بشا بشا يمو جبا أدم شا طيب شي شو بشا نعم أحسنت إن شاء الله ada yang kesan ada yang belum bisa شا طيب شي أحسن شو بش بش بش نعم بشا با با با نعم A agak dibuka. Nah, A. Biar suaranya tidak ke arah huruf O. Kalau ke arah huruf O nanti O. Nah, ini belum terbuka ya. A. A. A. Ba. Ba. Bash. Bash. Baik. Baik. Muzafira. Ya, nah. Ya. Nah. Ya. Sya. Eh? Sya. Bukan sya, ya. Sya. Ya. Di antara kesalahan dengan huruf shin, ya. Kemudian dengan sya. Sya. Tapi langsung. Sya. Sya. Sya. Sya. Nah. Si. Ya. Su. Baik. Basya. Ahsan. Berkolosi. Ya, ini huruf shin. Nah. Coba, Mas Abdul Rahim. Nah. Sya. Hey. Si. Su. Bas. Ya. Basya. Nah. Nah, tafasinya masih kurang. Tafasi, sebaran udara di mulut masih kurang. Jadi, sya. Sya. Benar-benar ada sh. Ya, seperti orang mau, apa? Apa mau usah menerkam orang lain. Mengusir ya, mengusir ayam. Sini. Jadi udara itu menyebar di mulut. Baru kita ucapkan. Sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Basha. Basha. Shamsun. Shamsun. Dan shamsun ini sama-sama shin. Tapi yang pertama shin, kedua sin. Ya. Shamsun. Shamsun. Nah, harus jelas. Shamsun. Coba sekali lagi. Lagi. Sha. Sha. Sha. Nah. Si. Su. Bas. Basya. Ini cenderung ujung lidahnya menempel dengan gigi bawah. Jadi kalau ujung lidah menempel dengan gigi bawah, akan timbul suara seperti huruf sod atau huruf sin atau huruf zai. Ini makhrajnya tiga huruf ini. Sod, zai, sin. Makhrajnya di ujung lidah dengan gigi bawah. Adapun shin, gimana nih makhrajnya? Buat satu lisan dengan langit-langit yang berada di atasnya. Baik. Nah, ini huruf shin. Sekali lagi. Sha. Sha. Si. Si. Shu. Shu. Bash. Bash. Basha. Basha. Baik. InsyaAllah cukup sampai di sini. Nah, kita penuh lufia. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.